Kape kenangan sing tau dilakoni. kadangi terlaksing kalewati citra ni ati kusti pun rampungi

Thank you. We Yeah.

semakin rasa. Anani mong tresno kali welasku, anani mong iki sing tak duweni, doyo doyo ganduli, doyo doyo nangisi, kesandung sandung aku karepanku yang panjang. Oh, aku